Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد depan tala sini Ahmad depan sini Faisal depan jangan duduk di belakang. Lagi kalau duduk di belakang tak suruh berdiri. Ini loh, depan sini loh. Baca, siapa yang baca? Baca Hidar. Bayarnya. Apa itu artinya? Nah, ingat ada tilka berarti. Berarti muannas. Ayo, gimana Jack? Azmi nanti. Kurang titik itu. Min. Min ajli. Hadithin. Kok mundur Haidar? Kok mundur? Prestasinya kok mundur? Semangat lagi belajarnya ya. Kamu kemarin dulu sudah lumayan, kenapa mundur? Iman, jangan sampai mundur. Ayo siapa yang mau ngulangi baca? Ayo Jack, baca Jack. Diulangi tadi. Apa iramnya himmatun? Dari? Dari Anna, mana? Gimana terusan artinya? Mereka itu adalah tekad gitu. Ingat, dipakai fungsi ilmu nahunya, ayo. Mubtada muakhar dari indahum, kemudian jumlah mubtada khobar, apa irobnya? Khobar dari? Mana silahnya alladzina? Tadi pagi belajar qatar. Silah, ini jumlah silah. Apa irobnya jumlah silah? Apa irobnya, Man? Lam halala min al-irob. Jumlah silah yang jatuh setelah isim mausul tidak memiliki irob. Terus dibaca. Sini depan ini. Watahassalu. Apa irobnya hadihi? Apa julfikar irobnya hadihi? Ayo siapa yang irob? Apa jek irobnya hadihi? Kenapa? Naat dari? Naat atau taukid? Taukid. Terus. Kapsati. Min masafati khomsina kilo. Ayo, mana fa'ilnya tak lama? Mana fa'ilnya li tak lama? Jid. Li ta'allumi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ambil bait dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala, Fizdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Siapa yang store? Fizdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Ayo hilang. Ahsanta, barakallahu fik, ayo. Langsung bunyi siapa yang store, ayo. Fisdiyadil ilmi. Ayo, siapa lagi? Kaisa. Ehdar. Apa lagi? Ayo. Ayo Safi. Islahul. Ayo siapa lagi? Jidni. Tayyib. Ayo Don. Itu karena kawanmu sayang. Ayo. Ayo ahsantum barakallahu fikum. Fisdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Di dalam upaya menambah ilmu adalah bentuk menghinakan lawan, dan keindahan ilmu adalah dengan memperbaiki amalan. Tentang menambah ilmu dan menghinakan lawan, kemarin sudah kita jelaskan dengan penjelasan yang insya Allah cukup, bahwasanya seorang yang menambah ilmu, menambah kemuliaan, maka ini musuhnya akan semakin menderita, akan semakin iri, akan semakin sakit hati. Orang-orang yang membencimu, ketika engkau semakin bertambah baik, maka mereka akan semakin terbakar. Maka jadilah seperti Ud, seperti Bukhur, seperti apa? Menyan. Bukan kemenyan untuk syirik, tapi yang menyan untuk apa? Untuk mewangi ruangan. Jadi orang Arab kalau mau mengharumkan ruangan itu pakai bukhur, dengan cara dibakar. Maka semakin dibakar semakin wangi. Demikian juga seorang mukmin, ketika ada orang yang membenci, ketika ada orang yang gak suka, ketika ada orang yang ingin menjatuhkan dirinya, maka dia akan semakin wangi, semakin wangi. Saya lupa bait syairnya, ada bait syair yang bagus sekali. Anjuran agar seorang menjadi seperti kayu ud, semakin dibakar semakin wangi, semakin dibakar semakin wangi. Karena itu untuk membungkam lawan, untuk membungkam musuh, tidak perlu banyak upaya. Cukup dengan bertambah kemuliaan, dengan bertambah ilmu, maka musuh akan menjadi semakin tertekan, akan semakin benci, semakin kepanasan, semakin iri, semakin dengki, dan semakin hancur. Orang yang iri, orang yang dengki, ini tidak akan mengurangi yang diiri dan yang didengki sama sekali. Yang semakin hancur justru orang yang iri dan yang dengki dan yang benci, ini akan semakin hancur. Karena itu untuk membungkam mereka cukup dengan menambah ilmu, menambah kemuliaan, menambah syaraf wal izz. Kemudian wa jamalul ilmi islahul amal. Ilmu tidak akan berguna tanpa adanya amal. Perlu dicermati Al-Imam Ibnu Al-Wardi menggunakan kata-kata islah, bukan solah. Karena solah adalah kebagusan amal, ini adalah hasil. Tapi Al-Imam Ibnu Al-Wardi menggunakan kata islah, upaya untuk memperbaiki amalan. Jadi selama seorang masih berusaha untuk memperbaiki dirinya, selama seorang berusaha untuk terus memperbaiki amalannya, maka dia telah termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah. Karena itu tidak harus engkau menjadi baik, yang penting engkau sudah berusaha. Karena itu ini termasuk penggunaan kata-kata yang jeli dari Al-Imam Ibnul Wardi. Beliau tidak menggunakan kata-kata solahul amal, lurusnya amalan, tidak. Tapi yang paling penting adalah usahanya. Bagaimana seorang berusaha untuk islah, untuk memperbaiki diri hari demi hari, menuntut ilmu untuk memperbaiki dirinya, berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Minta islah, minta perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah hasil, apakah kita menjadi baik ataukah enggak baik, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha. Karena itu Al-Imam Ibnu Al-Wardi menggunakan islah, bukan solah. Kalau solah itu amalannya sudah bagus. Tapi kalau islahul amal, upaya untuk memperbaiki amalan. Perhatikan anak-anak, nanti tulis faedahnya, nanti disetorkan. Apa yang kamu tangkap dari penjelasan, tulislah, nanti disetorkan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala wa hakadha tara. Kemarin juga sudah dibawakan oleh beliau kisahnya Al-Imam At-Tabrani, bagaimana beliau membungkam lawan di dalam perdebatan dengan tambahannya karena menang ilmu, lebih alam, lebih ahfad, lebih hafal. Maka beliau membungkam lawan dengan ilmu, karena ilmu adalah hujjatun ala man lam ya'lam. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Barang siapa yang tahu maka dia akan menang. Dia sebagai hujjah bagi orang yang tidak tahu. Wa hakadha qala hafizahullah ta'ala. Anak jangan main-main. Ada di depan. Wa hakadha tara, demikian pula engkau bisa melihat. Annalladzina indahum himmatun aliyatun, bahwasanya orang mereka, orang-orang yang memiliki himmah, tekad yang tinggi. Mumkinun an yarhala, masdar muawwal an yarhala sebagai fa'il dari mumkin. Jadi khabarna, khabarnya anna itu adalah mumkinun. Annalladzina indahum himmatun aliyatun mumkinun. Orang-orang yang mereka itu memiliki himmah yang aliyah itu mungkin. Jadi khabar anna adalah mumkinun atau jumlah. Ayyar hala sebagai mubtada, mumkinun sebagai khabar, dan jumlah mubtada khabar sebagai khabar dari al anna. Mumkinun an yarhala al masafati at-tawilata. Mungkin saja, bisa saja dia pergi rihlah. Masafat, menempuh jarak yang sangat panjang. Atau wilata. Fidil kal azmina, pada zaman terdahulu, di zaman itu. Min ajli tahsili hadithin wahidin. Cuma hanya untuk mencari satu hadith. Jadi orang kalau tekadnya kuat, ia rela untuk pergi beribu-ribu kilo. Padahal zaman dahulu gak ada kendaraan seperti sekarang ini. Zaman dahulu safar sangatlah berat ditempuh dalam berhari-hari, berbulan-bulan, cuma untuk mencari satu hadis. Karena tekadnya kuat, semangatnya tinggi. Ini orang yang memiliki tekad yang kuat. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi riwayat Jabir bin Abdullah, sebagaimana dalam kisah perjalanannya Jabir bin Abdullah Ibnu Amr Ibnu Haram, kunyahnya Abu Abdullah, ila Abdullah ibn Unais, kepada Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais al-Juhani, Abu Yahya. Abdullah ibn Unais al-Juhani, kunyahnya Abu Yahya. Jabir ibn Abdullah menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mencari satu hadis kepada Abdullah ibn Unais. Wandur rihlatu ashabil hadith, dibaca alal hikayah. Wandur rihlatu ashabil hadith, kitab rihlatu ashabil hadith. Karya lil khatib, karya al-imam al-khatib al-Baghdadi. Al-khatib al-Baghdadi Abu Bakar Ahmad ibn Ali bin Thabit. Al-khatib al-Baghdadi Ahmad, Abu Bakar Ahmad ibn Ali bin Thabit. Yadkuru rihlata jama'atin mimman rahilu atau rahalu al-masafat. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan perjalanannya sekelompok dari orang-orang yang mereka itu rihlah, safar, menempuh perjalanan yang panjang untuk mendapatkan ilmu. Warahal al-Imam Ahmad wa ghairuhu ila Abdul Razak ibn Hammam as-Sun'ani. Al-Imam Ahmad dan juga yang lain, mereka rela menempuh perjalanan kepada Abdul Razak ibn Hammam as-Sun'ani, Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakar. Abdul Razak ibn Hammam as-Sun'ani, seorang rawi hadis dari Yaman, dari Son'a. Maka saya mengatakan ahlul hadis li'uluwi himmatihim, mereka adalah para ahlul hadis karena himmah mereka yang sangat tinggi. Wa tahassalu 'alal ilm, mereka menghasilkan ilmu. Kalau orang punya semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu, maka mereka akan menghasilkan ilmu. Wa ashabul futur, adapun para ashabul futur, orang-orang yang futur, fatar wa yafturu artinya jemu, artinya senggang, fatrah itu berjarak, sudah malas. Futur itu adalah jeda dari segala sesuatu namanya futur, fatrah. Maka orang yang futur berarti sedang lagi putus semangat, ini namanya futur. Anak-anak jangan rame, tak suruh keluar kalau rame. Washabul futur, adapun orang yang mereka itu futur, patah arang, putus asa dari belajar. Fi azminatina hadhihi, pada zaman kita sekarang ini, bainal kabsat, bainal kabsat, mereka itu berada di dalam kabsat, itu terjerembab, kebulet. Kabsat ini adalah dhaqat fitin, kebulet, terjerembab ke dalam tanah itu loh, gak iso melaku. Rubbama ma yastati'u yarhal, terkadang mereka itu gak mampu untuk berangkat. Min masafati khomsina kilo, padahal jaraknya cuma 50 kilo. Di sana ada dakwah, tapi tidak mampu untuk mendatangi dakwah tersebut, tidak mampu mendatangi halaqah ilmu tersebut, padahal hanya jaraknya 50 kilo. Jangankan 50 kilo, bahkan terkadang cuma berpuluh-puluh kilo, terkadang cuma beratus-ratus meter, bahkan beberapa meter saja enggak mampu. Badannya enggak mampu untuk mendatangi ilmu, karena malas, karena enggak punya semangat. Karena itu ikhwah, semangatlah di dalam menghadiri majelis taklim. Dahulu para sahabat, mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan cuma untuk mencari satu hadis. Sedangkan kita dibacakan siang malam Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma modal tinggal duduk saja, tidak hadir, aib, aib. Karena itu ikhwah, seorang yang tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat dalam ilmu, kadang majelis ilmu cuma beberapa meter dari kediamannya, dari rumahnya, dari tempat duduknya, tapi tidak mampu hadir karena enggak ada semangat, tidak ada kecemburuan terhadap ilmu. Karena itu ini diberi nasihat oleh Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala, ashabul futur, orang-orang yang mereka itu malas, pada zaman kita ini bainal kabsat, kebulet di rumah, enggak bisa berangkat, enggak mampu untuk hadir, malas untuk hadir, ini dikatakan kabsat. Rubama ma yastati'u yarhal min masafati 50 kilo, jangankan 50 kilo ya wahai syekh, kadang berpuluh-puluh kilo saja enggak mampu, kadang beratus-ratus meter saja enggak mampu, kadang beberapa meter saja enggak mampu, karena enggak ada himmah, enggak ada semangat di dalam menghadiri majelis taklim, tidak memiliki kecemburuan terhadap ilmu agama. Li ta'allumil ilm wa yastafida min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fal himmatul hamidatu taj'alul insana ala khairin kathir, maka semangat yang terpuji menjadikan seseorang berada di atas kebaikan yang sangat besar bi'nillah azza wajal. Wal kasal wal futuru wa mujalasatul kusala, sedangkan sifat malas dan juga sifat futur, tidak ada semangat, patah hati dari ilmu. Al futur itu namanya sudah patah semangat, patah arang, sudah enggak mau belajar lagi. Wa mujalasatul kusala, dan berteman dengan orang-orang malas, sababun lidoya'il waqt wal umur, ini adalah sebab untuk hilangnya waktu dan hilangnya umur. Berpuluh-puluh tahun kalian habiskan hanya untuk guyonan, hanya untuk bermain-main, hanya untuk cuma ngopi, ngopa, ngopi, ngopa, ngopi. Terus apa untuk esok? Didengarkan nasihat. Kamu mau kamu habiskan untuk apa umurmu kalau enggak untuk belajar? Ya tolah. Didengarkan ini nasihatnya Syekhnya ini. Berteman dengan orang-orang malas, berteman dengan orang-orang bandel, ini akan menjadikan kamu rugi, umurmu hilang. Kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umurmu? Kamu habiskan masa mudamu di dalam cuma hanya bergurau, hanya bermain-main, hanya bermaksiat. Tidak untuk itu kamu diciptakan. Allah itu enggak menciptakan kamu hanya untuk bermain-main kemudian mati. Paham? Allah Subhanahu wa taala juga tidak menciptakanmu hanya untuk bekerja kemudian mati. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk ibadah. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mempergunakan umurnya dengan baik, mengira hidup ini hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin, apakah mereka mengira kami memberikan mereka umur itu hanya untuk mencari mal, wa banin untuk mencari anak, untuk berbanyak-banyak harta dan juga kedudukan dan anak. Nusari'u lahum fil khairat, bahkan kami memberikan mereka waktu itu agar supaya mereka itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena itu, ini nasihat, jauhilah teman-teman yang malas. Kalau kamu merasa dalam dirimu ada malas, jangan cari kawan yang serupa. Carinya kawan malah yang serupa. Caranya kalau kamu itu merasa dalam dirimu ada keburukan, jangan cari kawan yang sama. Lah aku herannya itu loh, anak-anak itu iso peletik langsung pas ngecak kabeh modele iku san. Jek wis disetting ngono modele. Sing nakal iku langsung cocok ngene mbek sing nakal iku cocok langsung ngono. Langsung akrab ngono modele iku. Kok iso lho? Makanya tak sentak, ojo gandengan mbek iku, gak boleh gandengan mbek iku, gak boleh berkawan dengan itu. Padahal enggak kenal dari jauh, moro-moro iso moro celek langsung podo, langsung searah, sekawan, langsung satu perjuangan, lo gimana? Satu dari ujung timur, satu dari ujung barat, tiba-tiba bertemu, kemudian langsung klop. Enggak layak. Karena itu carilah kawan yang baik. Kalau kamu enggak cari kawan yang baik di ma'had ini, rugi kamu belajar di sini. Bertahun-tahun enggak akan dapat ilmu. Mungkin setrumnya podo paling, searah paling, kabelnya itu podo paling, ceklop. Kalau sama yang beda mungkin, kalau sama anak malas, sama anak bandel, sama anak yang rajin mungkin beda, setrumnya gak podo paling, konslet gak iso sambung. Tapi ini podo nakale lho, iso sambung. Wa'alam anna kalau qara'ta al-kutubas sittah, dan ketahuilah seandainya kamu mau membaca Al-Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, itu Kutubus Sittah. Apa tadi Abdul Jabbar? Ditulis Kutubus Sittah itu apa? Kutubus Sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kutubus Sittah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Apa mau Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itulah Kutubus Sittah, kitab yang enam. Kitab hadis yang enam, itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Wa hafidz al-Qur'an, dan apabila engkau menghafal Al-Qur'an, wa tahassalta 'ala ulumin 'azimah, dan engkau menghasilkan ilmu yang sangat besar. Tsumma afsadaka julasa usu, kemudian engkau dirusak oleh teman-teman yang buruk. Fa innaka tahbitu himmatuka, maka engkau akan mendapati semangatmu menurun. Walaupun sudah belajar lama, semangat dari awal menyelesaikan Al-Qur'an, menyelesaikan hafalan hadis, menyelesaikan kitab-kitab ilmu yang lain, kemudian berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, habis sudah, hilang semua. Langsung ngedown, langsung turun, langsung terjun bebas. Fa innaka tahbitu himmatuka, maka semangatmu akan langsung turun. Wa tadiu ulumuka, dan ilmumu akan sia-sia. Doa yadiu. Qala Allah azza wa jalla, wal ladzina kasabus sayiat jazaa'u sayiatin bimithliha wa tarhaquhum dhillah, dan orang-orang yang mereka itu melakukan keburukan maka akan mendapatkan balasan buruk yang semisalnya, dan akan dihantui dengan sifat kehinaan. Orang kalau selesai melakukan maksiat, menyembunyikan maksiat, wajahnya itu kelihatan. wajahnya itu ngempet, wajahnya itu menghitam, wajahnya itu suram. Ayat ini dalilnya, wa tarhaquhum dhillah. Kehinaan akan terus menyelimuti wajah mereka karena melakukan maksiat, melakukan keburukan. Demikian juga seorang thalibul ilm belajar lama-lama kemudian dirusak oleh julasa usu, kawan yang buruk, maka akan berubah wajahnya, aura pancaran ilmu dari wajahnya akan redup, akan menjadi suram karena menanggung derita kemaksiatan dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inna min uluwil himmati as-sabata 'alal haq. Sungguh demi Allah, sesungguhnya termasuk tekad yang kuat adalah as-sabata 'alal haq, kokoh di atas kebenaran. Inilah tekad kuat yang paling terpuji. Inilah tekad yang paling terpuji. Ayo perhatikan, nanti kalau enggak dapat nulis nanti, jangan sekarang ribut. Ditinggal nanti kalau sudah waktunya longgar enggak digarap. Gimana? Ya, digarap nanti. Apa yang luput, yang sekarang enggak dapat, nanti diselesaikan. Jadi inilah semangat yang paling terpuji, as-sabat 'alal haq wa annahu ma yuridu an yakuna. Apa bacanya ini? An yakuna apa ini? Lamban. Apa jid? Zamban, artinya apa? Siapa yang punya bacaan lain? Gimana Musa? Zanaban. Jangan zamban. Zanaban, zanabun artinya ekor. Zambun artinya dosa. Zanabun artinya ekor, jamaknya adnabun. Zambun artinya dosa, jamaknya dzunubun. Tapi itu sebenarnya satu kata. Sebenarnya itu satu pecahan. Zambun itu juga pecahan dari dzanabun, dari ekor. Karena apa? Karena dosa. Karena sesuatu yang berekor itu adalah yang paling bawah. Maka dosa itu adalah istilah buntut perbuatan yang paling jelek, itulah dosa. Karena itu ada juga dzanubun. Makanya jangan bacanya, jangan keliru. Zambun, dzanabun, dzanubun. Dzanubun bisa diartikan sebagai bagian, bisa diartikan sebagai timbah. Dzanub, dzanub. Itu timbah. Kenapa timbah diambil dari kata-kata dzanub? Karena timbah itu memiliki ekor. Mana ekornya timbah? Ini kata Ar-Raghib Al-Asfahani, enggak main-mainin, bukan kata saya. Karena timba itu punya ekor. Yaitu talinya itu ekornya. Jadi itu masih satu kata semua. Dzanabun ekor, dzambun dosa, dzanubun timba, itu masih satu pecahan. Demikian juga baitun sama buyutun sama abiyatun. Baitun kalau jamaknya abiyatun seringnya diartikan sebagai bait syair. Kalau baitun jamaknya buyutun, jamak kasroh, diartikan sebagai rumah. Padahal itu satu pecahan. Bait syair itu juga diambil dari bait rumah. Kenapa? Karena satu bait syair itu menaungi beberapa kata di dalam satu bait. Sebagaimana rumah itu menaungi penghuninya. Baitun diambil dari kata-kata batayabitu, artinya nginap, penginapan. Rumah itu penginapan. Tehwa. Jadi ini bacanya dzanaban. Kemarin hampir saja tak baca dzamban. Lalu aku mikir artinya apa dzamban ini. Ternyata dzanaban. Artinya ekor. Wa anna ma yuridu an yakuna dzanaban li ahadin minan nas. Termasuk cita-cita yang tinggi adalah seorang itu kokoh di atas kebenaran dan bahwasanya dia itu enggak mau menjadi ekor kepada siapapun dari kalangan manusia. Aja gelem menjadi pengikut fulan dan fulan. Nah, lapo? Rugi kita menjadi pengikut fulan dan fulan. Ngikut iku nang dalil, aja ngikut nang uang, padha-padha wonge kok diikuti. Ikut itu kepada dalil, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau membawa wahyu. Karena itu Ini adalah didikan dari Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala. Dan ini juga didikannya Syekh Mukbil. Beda guru, beda ilmu makanya. Ini didikannya ulama kondang. Jadi ini kondang insya Allah. Usulnya kuat. Pedomannya terhadap dalil kuat. Karena digembleng oleh Syekh Mukbil. Untuk hanya mengikut kepada dalil. Maka ini muridnya mengatakan demikian. Wa annahu ma yuridu an yakuna dhanaban li ahadin minan nas. Tidak ingin menjadi ekor seorang pun dari kalangan manusia. Wa innama tabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi melainkan ia hanyalah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walis salafis saleh dan kepada salaf as-saleh. Kepada salaf as-saleh ini juga bukan mengikut orang-orangnya satu persatu orangnya bukan, tapi ikut madhabnya, ikut tata cara beragamanya, ikut usulnya, bukan kok ikut Imam Ahmad atau Imam Syafi'i atau Malik, bukan. Tapi as-salafus shalih adalah mengikut bagaimana mereka memahami agama ini, bagaimana mereka mengambil agama ini. Itulah makna ittiba'us salaf. Alladzina hum khairul qurun. Mereka adalah sebaik-baik generasi. La dhanaba hizbiyyin minal hizbiyyin. Dia itu bukan ekor. Seorang hizbi dari kalangan para hizbiyin, bukan pengikut profulan wala profulan. Pokoknya ngikut kepada dalil. Salah sampean kalau ngikut kepada sebagian ustaz. Pro kepada ustaz fulan, pro kepada ustaz fulan, pro kepada syekh fulan, pro kepada syekh fulan. Enggak ada. Pro itu kepada dalil. Jangan ngikut kepada fulan wala alan. Jangan ngikut ustaz fulan wala ustaz fulan. Ikutlah dalil. Kemana saja dalil itu mengarah? Kemana saja dalil itu berhembus? Maka ikutilah dalil. Auli dunya faniyah juga bukan ekor terhadap dunia. Apalagi ngekor kepada dunia. Buntut kepada dunia. Dunia pergi kemana maka dia ikut. Dunia pergi kemana dia pun ikut lagi. Diumbang-ambingkan. Karena dia menjadi ekornya dunia. Qala Allah Ta'ala. Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah perhiasan dunia itu sangatlah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian tidak akan pernah didolimi sekecil biji fatil. Biji fatil itu salah satu bagian dari kurma. Yang paling kecil itu namanya fatil. Kalau kulitnya namanya kitmir. Kulit yang ada pada biji pembatas biji kurma itu namanya kitmir. Kalau fatil itu biji yang paling kecil di dalam biji kurma yang namanya fatil. Karena itu ikhwah jangan mau menjadi ekornya dunia. Kalau bisa dunia itu ngekor kepada kita. Caranya jangan jadikan dunia itu sebagai akbarham, sebagai pikiran yang paling dipikirkan. Maka nanti dunia hammah farraqallahu alaihi syamlah wa ja'ala al-faqra baina yadayhi baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhiratu ham akbarhammi. Jama'allahu syamlah. Karena itu barang siapa yang pikirannya hanya dunia, maka dia akan menghamba kepada dunia. Dan dunia enggak datang kepada dia kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dunia akan mengikut. Atatu dunya wa hiya raghima. Dunia akan hina kepada seorang hamba tadi. Dan ada nasihat dari Syekh Ibnu Hizam, hafizahullahu taala, sangat bagus bagi seorang thalibul ilm. Nasihat untuk mukbil, untuk fokus terhadap ilmu dan nanti dunia akan menjemput sendiri. Dunia akan menjemput. Ini ikhwah keutamaan ilmu, keutamaan semangat di dalam mencari kebenaran. Qala wa qalu rahimahullah, dan ucapannya Imam Ibnul Wardi rahimahullah taala, wa jamalul ilmi islahul amal. Ilmun bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal maka ibaratnya bagaikan pohon tanpa buah. Yaquluna al-ilmu mithlul walid. Mereka mengatakan ilmu itu seperti orang tua, wal amal mithlul walad. Amalan itu seperti anaknya. Kalau orang tua enggak punya, kalau seorang enggak punya anak berarti mandul. Seorang alim kalau enggak mengamalkan ilmunya berarti dia itu ilmunya mandul. Ilmun bila amalin hujjatun ala sahibihi. Ilmu tanpa amalan ini adalah bumerang, hujjah, bumerang bagi pemiliknya. akan menyembelih pemiliknya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam afia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika?" Dan Qur'an itu hujjah bagimu atau bumerang kepadamu. Kullun nasi yaghdu fabaiun nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Masing-masing manusia akan berangkat. Ada yang membeli dirinya sehingga dia membebaskannya, dan ada yang semakin menghancurkannya. Karena itu ikhwah, kita berusaha seluruh ilmu yang kita dapatkan, yang kita kaji siang malam, yang kita cari dengan susah payah, ini kita mintakan kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mengamalkannya. Kalau kita cuma tahu, cuma dapat ilmu tok, tidak mengamalkannya, maka ini nanti akan menjadi petaka bagi kita di hari kemudian. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan amal itu berat, mengamalkan ilmu itu berat, karena harus berlawanan dengan hawa nafsu. Harus benar-benar putus hubungan dengan hawa nafsu. Kalau seorang hamba tidak benar-benar minta tolong kepada Allah, ini enggak mungkin bisa mengamalkan ilmunya. Karena itu, minta tolong, banyak berdoa dengan doa yang kemarin saya sebutkan, dan juga nanti akan disebutkan syekh ya. A'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Dan kita semua telah belajar, kita semua mendapatkan ilmu, maka harus kita amalkan, maka harus kita amalkan. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadithi Abi Malik Al-Asy'ari, dari hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa indahu mu'allun. Hadis ini kalau riwayatnya Imam Muslim, mu'al, berpenyakit atau dikritiki, penyakitnya adalah inqita. Karena di situ dijatuhkan Abdurrahman ibnu Ghunam. Karena riwayat yang kuat itu dengan menetapkan Abdurrahman ibnu Ghunam dari Abu Malik Al-Asy'ari. Jadi mu'allun ay u'illa bil inqita, dicacat, dikritik karena sebab inqita, munqati. Demikian juga samanya Yahya ibnu Abi Katsir dari Zaid ibnu Salam diperdebatkan, dipermasalahkan. Wa thabata fi kharij sahih, tapi hadis ini sabit di dalam selain as-sahih, selain sahih Muslim, yaitu di Al-Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis ini sabit karena ada tadi tambahan Abdurrahman Ibnu Ghunam dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Ilmun bila amalin min asbabis sarfi anil khair. Ilmu tanpa amal, ini nanti saya akan menghabisi, terus menghabisi orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, tidak peduli, acuh tak acuh dengan ilmunya, tidak berusaha untuk mengamalkan. Ilmun bila amal, ilmu tanpa amalan, termasuk sebab-sebab dipalingkannya dari kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, perhatikan ayat ini sangat agung. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ard, aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang mereka itu sombong di muka bumi. Karena itu, sombong itu termasuk penghalang ilmu, penghalang kebaikan. Berkata sebagian salaf, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan pernah mendapatkan ilmu seorang yang malu dan seorang yang sombong. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu seorang yang malu dan seorang yang sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'srifun ayatiya, aku akan memalingkan dari ayat-ayatku. Memalingkan dari ayat-ayatku dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ai an fahmiha, dari memahami ayat, bukan kok dari ayatnya. Kadang tahu, kadang lihat ayat itu, membaca, hafal, dia enggak bisa mengamalkannya, enggak bisa memahaminya karena dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesombongannya. Fil ardi bi ghairil haq, tanpa hak. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, apabila mereka melihat ayat mereka tidak beriman dengannya. Wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidhu sabila, kalau melihat ada jalan kebaikan tidak diamalkan, tidak dipakai, tidak diambil. Tapi wa iyarau sabilal ghayyi, kalau lihat jalan keburukan malah dipakai, malah diambil. Yattakhidhu sabila. Ini manusia yang buruk. tanda-tanda keburukan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan adalah kalau lihat kebaikan enggak diamalkan. Lihat ada yang lebih baik malah ditinggalkan, tapi kalau lihat celah yang buruk malah dilakukan, malah ditelusuri, malah disenangi. Ini termasuk salah satu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidu sabila. Apabila mereka mendapatkan jalan kebenaran, jalan kebaikan, mereka enggak mau mengambilnya sebagai sabila, sebagai amalan. Kalau melihat jalan keburukan, kalau melihat syubhat malah diambil. Betapa banyak orang seperti itu di zaman kita ini. Nas'alullah salamul afiyah. Kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai kita seperti itu. Lihat hujah, lihat dalil yang jelas, enggak diambil. Tapi kalau lihat syubhat yang samar-samar malah diambil. Karena itu kata orang-orang, sulit untuk meyakinkan kepada lalat bahwasanya bunga itu lebih bagus dari sampah. Lalat, kalau lihat bunga, gak gelem. Mana lalat? Doyan bunga. Kalau lihat sampah, malah seneng banyak panganan nih. Karena itu cukup sulit untuk meyakinkan kepada lalat bahwasanya bunga itu lebih bagus daripada sampah. Demikian juga orang ini. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat kebaikan, gak diambil. Kalau lihat keburukan, malah diambil. Lihat sampah, malah diambil. Lihat bunga, enggak diambil. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina. Yang demikian itu karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka lalai darinya. Syahidnya adalah, wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidu sabila. Mereka tahu. Yarau di sini alimu, mereka tahu, mereka punya ilmu, mereka tahu itu baik, itu betul, tapi enggak diambil jalan, enggak diamalkan. Ini syahidnya. Syahid dari ucapannya Syekh Yahya, ilmu tanpa amalan akan menyebabkan seorang dipalingkan dari kebaikan. Karena mereka tahu kebaikan tapi enggak diamalkan. Mereka melihat ayat tapi enggak mau beriman. Mereka tahu sebagaimana Yahud tahu akan kebenaran tapi enggak diimani, enggak dipercayai. Itu ya kawan, karena itu sa'asrifu ay sarfu al-fahm, bukan sarf hakikat ayat bukan, tapi pemahamannya yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang sombong enggak akan pernah dapat kebaikan sama sekali wis toh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memalingkan dari kebenaran orang-orang yang congkak, orang-orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri di kehidupan ini, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, selama-lamanya enggak akan pernah dapat kebaikan. Qala ilmun bila amalin sahibuhu radilun. Ilmu tanpa amalan pemiliknya itu hina. Radil hina. Faqad thabata min hadits Anas. Telah tetap dalam hadisnya Anas, riwayatnya Imam Ibnu Majah. Riwayatnya Imam Ibnu Majah. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qila ya Rasulullah. Pernah dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kapan kita itu akan meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar? Qala idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum. Apabila kalian akan meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, apabila nampak pada kalian apa-apa yang nampak pada umat-umat sebelum kalian. Qulna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Wa ma dhahara fil umam qablana, apa itu yang nampak pada umat sebelum kami? Qala al-mulku fi sigharikum, kerajaan justru diberikan kepada sigharul qaum, orang yang muda, orang yang bodoh, orang yang enggak punya ilmu malah dikasih kekuasaan. Wal fahisyatu fi kibarikum, dan fahisyah kekejian justru malah ada pada orang-orang tua. Seharusnya orang tua itu waktunya ngerem, seharusnya orang tua itu waktunya berhenti, waktunya tobat, tapi malah semakin keladi, semakin menjadi-jadi. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kerajaan diberikan kepada yang masih yang muda, yang enggak paham, orang-orang bodoh. Yang besar malah pergi melakukan maksiat, melakukan fahisyah. Wal ilmu fi radhalatikum, dan ilmu berada pada orang-orang fasik, orang-orang hina. Orang-orang hina justru malah pinter-pinter. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Qala Zaid bin Yahya, berkata Zaid bin Yahya, perawi hadis ini, Zaid bin Yahya Abu Abdullah Al-Khuzai Ad-Dimashqi, Zaid bin Yahya Abu Abdullah Al-Khuzai Ad-Dimashqi fi tafsiri makna qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tafsir makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ilmu fi radalatikum ar-radalatu humul fusad. Jadi yang fasik, yang enggak punya iman, yang enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru pinter-pinter. Nasallallahu alaihi wa sallam. Berarti enggak diamalkan ilmunya. Justru yang cerdas, justru yang pinter, justru yang diberikan karunia ilmu, justru malah dipakai ilmunya, dipakai untuk berbuat fisik. Justru malah dipakai untuk mencari dunia. Jadi ini sudah keterbalikan zaman. Seharusnya yang tua itu, yang pintar itu mendapatkan kepemimpinan. Kemudian malah yang tua malah melakukan fahisyah, malah ilmu malah berada pada orang-orang fasik. Ini termasuk keterbalikan zaman dan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afnah. Sampean pernahkah membayangkan sampean nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara, hadapan satu persatu, satu dengan satu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berbicara, langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban amalan. Pernahkah bayangkan itu? Bagaimana nanti jawaban kita ketika kita diberdirikan oleh Allah di depannya, kemudian ditanya, kamu di sidang ustaz saja takut, bagaimana ketika nanti kamu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu dijadikan pertimbangan, perlu dijadikan sebagai bahan renungan sebelum tidur. Bagaimana ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menanyai kita tentang amal perbuatan kita. Ditanya, an umrihi fi ma'afna, dari umurnya, di mana dia habiskan umurnya? Kita tanya pada diri kita sendiri nanti, sekarang sebelum kita nanti ditanya oleh Allah, kok gawe apa umurmu? Sekarang tanyai sendiri dirimu, selama ini umur kita pakai untuk apa? Dihitung, kerja berapa tahun, belajar berapa tahun, maksiat berapa tahun, hitung. Supaya nanti bisa menjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan dari hartanya ditanya. Dari mana dia mencari harta tersebut? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakannya? Membelanjakan harta ini kalau enggak mendapatkan hidayah dari Allah akan ngawur. Carinya juga ngawur, membelanjakannya juga ngawur. Wingi isek saiki entek, nanti duwe iki. Karena enggak dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menginfakkan harta. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan dari ilmunya untuk apa ia amalkan ilmu tersebut? Apakah untuk keburukan, untuk kebatilan, untuk membela kebatilan, untuk bermaksiat kepada Allah, ataukah ilmu itu menjadikannya menjadi semakin baik? Al-hadithu lahu turukun indal ajurri fi akhlaqil ulama wa fi muqaddimati darimi yasluhu bihalil ihtijaj. Hadis ini memiliki beberapa jalan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri. Ini belum sempat tadi, waktunya sudah habis. Saya belum sempat mencari namanya Al-Imam Al-Ajurri, Al-Imam Uthman Ad-Darimi, dan juga hadis-hadis berikutnya ini belum sempat mencari, belum sempat persiapan tadi karena waktunya sudah habis. Yang jelas pentingnya ikhwah untuk mengamalkan ilmu. Jadi kita ilmu itu, mencari ilmu itu jangan cuma niatnya biar pinter, tapi biar bisa mengamalkan. minta tolong pada Allah untuk mengamalkan ilmu, karena mengamalkan ilmu itu berat, lebih berat dari mencarinya. Mengamalkan ilmu itu lebih berat daripada mencarinya, karena banyak godaan, banyak rintangan. Kemudian setelah ini Syekh Yahya akan mendatangkan celaan-celaan dari orang yang tidak peduli dengan ilmunya, tidak berusaha memperbaiki dirinya. Ilmu itu cuma dijadikan sebagai baju, ilmu itu cuma dijadikan sebagai pakaian, cuma nampak dohirnya tok, hatinya kopong, hatinya kosong, tidak ada ketakwaan sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Seorang penyair mengatakan, ajibtu li syaikhin ya'murun nasa bittuqa wa ma raqabar rahmana yauman wa mattaqa. Aku heran, ada seorang tua memerintahkan manusia untuk bertakwa, padahal dia tidak pernah sekalipun, tidak pernah sehari pun bertakwa kepada Ar-Rahman, tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bertakwa. Karena itu, berusahalah untuk memperbaiki diri sebelum yang lain. Walaupun untuk al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tidak boleh menunggu sempurna. Kapan? Kalau kita menunggu sempurna, kapan kita akan sempurna? Yang penting seorang berusaha memperbaiki diri dan terus memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari keburukan. Semoga dengan ucapan-ucapannya Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan perbuatannya sebagaimana nanti akan kita ambil dalam ayat surat Al-Ahzab. Karena itu pentingnya memulai diri sendiri, muhasabah diri sendiri sebelum ngomong kepada yang lain. Berkaca, ngoconan dhisik. Berkacalah dulu sebelum engkau memerintahkan kepada orang lain, apakah engkau sudah berusaha mengamalkan ucapanmu dan ilmumu. Falau bada binafsihi fadada an ghayyiha lakana qad afada. Kalau seandainya seseorang memulai dengan dirinya sendiri, kemudian ia menggiring dirinya dari keburukan, maka itulah sesungguhnya yang bermanfaat bagi dia. Banyak sekali bait-bait syair yang mencela ilmu apabila tidak diamalkan. Wa mal ilmu illan nuru yajlu dujal ama lakin tazhigul ainu indang kisarihi. Fama fasidul akhlaki bil ilmi muflihan wa in kana bahran zahiran min biharihi. Seorang yang akhlaknya rusak walaupun dia dengan ilmu beruntung, seorang yang akhlaknya rusak dia tidak akan pernah beruntung dengan ilmu walaupun ia termasuk samudra dari samudra-samudra ilmu. Idza kana ilmun nasi laisa binafi'in wala dafi'in fal khosru lil ulama'i. Qadallahu fina billadhi huwa kainun fatamma wada'at hikmatul hukama'i. Nanti insya Allah juga akan kita ambil bait syair yang cukup masyhur dalam ilmu nahwu. La tanha'an khulukin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idha fa'alta azimu. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu agama. Kita semua mendapatkan tertuju dengan nasihat ini, karena kita semua adalah para penuntut ilmu. Kita sudah tahu hukumnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan dan hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita cari, yang kita tuntut siang malam, supaya bisa kita amalkan dan supaya bisa kita dakwahkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.